إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أخواني في الدين أعزني الله وإياكم إن شاء الله mulai hari ini kita akan membaca salah satu di antara karya tulis Al-Imam Al-Mufassir Al-Usuli Al-Faqih Al-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimahullah, nama yang insyaAllah tidak asing di kalangan para thullabil ilm, di mana kitab yang ada di hadapan kita termasuk di antara karya-karya beliau yang mutaakhir, ya, yang paling belakangan. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, insyaAllah kita akan membaca takrir atau pendahuluan dari Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil. Ya, beliau termasuk di antara salah satu di antara tilmidz atau talamidzah Syekh. Dan nama ini, ya, Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Aqil, mungkin yang punya tafsir As-Sa'di ya bisa menemukannya di halaman-halaman depan dari kitab tafsir As-Sa'di, yang beliau juga memberikan mukaddimah pendahuluan atas kitab tafsir As-Sa'di tersebut. Baik, kita baca pada halaman 5. بسم الله الرحمن الرحيم تقرير فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل كتب لي الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تبليغ سجل بوجي kesempurnaan hanya untuk Allah, Zat yang telah memberikan pengajaran bil qalam, dengan perantaraan al qalam, pena, ya, sebagaimana yang kita dapati, ya, bahwa pena ini menjadi salah satu wasilah untuk kita mendapatkan ilmu. Allam al insana ma lam ya'lam, di mana dia telah mengajari manusia apa-apa yang manusia tidak mengetahuinya. Demikian sifat ilmu kita, ya, semua kita didahului ya ilmunya dengan kejahilan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengerti, tidak mengetahui apapun. Semoga salawat, demikian pula salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi, ya, kepada ya, keluarga dan demikian pula para sahabatnya. Wa ba'd, dan adapun yang selanjutnya kata beliau, fala tazalu fawaidu syaikhina al-allamah Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, atau ada yang membaca as-Sa'di, tatajaddadu hatta ba'da wafatihi. Perkara yang senantiasa faidah-faidah dari guru kami al-allamah Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, tatajaddadu, ya, tajaddud artinya terus menerus bermunculan, ya, sampai pun ya setelah wafatnya beliau, wa dzalika mimma yattahifuna bihi abna'uhu wa ahfaduhu hafizahum Allah min al-fawaid al-jadidah والمعلفات النفيسة التي لم تنشر بعد. Kenapa demikian? Artinya kok beliau sudah wafat tapi ya faidah-faidah dari beliau terus berdatangan, bermunculan. Beliau menyebutkan sebabnya. Yang demikian itu yakni sebabkan anak keturunan dan cucu-cucu beliau yang berupaya untuk mendatangkan kepada kami, ya semoga Allah menjaga mereka, dari faidah-faidah jadidah, ya, faidah-faidah yang baru, dan karya-karya tulis beliau yang nafisah, yang berharga, allati lam tunsyar ba'du, di mana yang sebelumnya belum tersebar, ya, masih berupa tulisan tangan, ya, atau manuskrip. Dan yang demikian juga terjadi ya di masa ini pada ini ulama yang lainnya, termasuk di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya sebagian dari kitab yang tercetak ya itu tertulis yang di situ diterbitkan atas izin dari ini abna syekh atau auladu syaikh. Baik. Jadi ini sebabnya ya, sebagian dari karya tulis beliau ini pada masa beliau masih hidup itu belum tercetak, yang kemudian ya dicetak setelahnya. Kata beliau selanjutnya, kata Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Akil, li'annahu rahimahullah qad ushriba hubbal ilmi wal ta'limi wal bahthi wal ta'lifi hatta sahulat alaihi al-kitabatu fala takadu tarahu illa bahithan au mu'alliman au mu'allifan au katiban. Dikarenakan beliau rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah, telah betul-betul yani ushriba, ya, yani jiwanya ini dipenuhi dengan kecintaan ya kepada ilmu, pengajaran, pembahasan, ya penulisan, ya menulis karya-karya ilmiah, sehingga menjadi sesuatu yang mudah bagi beliau untuk menulis dan membuat karya tulis. Ini keadaan beliau rahimahullah. Sebagai contoh, salah satu di antara karya tulis beliau yang berjudul Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Minal Ayatil Quraniyah, beliau tulis setelah ini tertulisnya kitab tafsir beliau. Ya. Jadi ini lain tersendiri. Ya. Jadi beliau rahimahullah menceritakan bahwa ketika beliau yakni membaca Al-Qur'an pada momen bulan Ramadan, ya kalau di bahasa kita kan tadarusan gitu ya. Ya, ternyata ya beliau mendapati sekian banyak fawaid yang belum beliau dapatkan ketika beliau menulis kitab tafsirnya. Dan demikian ya, kekayaan ilmu yang ada dalam kitab Allah menjadikan tandanya para ahli tafsir berusaha untuk menggali faidah-faidah pada ayat-ayat Quran ya, tidak akan habis-habisnya. Baik. Karena itu ungkapan sebagian ya, orang yang menyatakan bahwa dari ayat ini ya, dari ayat ini tidak ada faidah yang bisa dipetik kecuali dua. Ini ungkapannya menunjukkan kelancangan. Ya, sebagaimana pada ayat, demikian pula pada hadis. Ya, pada hadis faidah-faidah yang bisa digali dari sebuah hadis ini tentu sangat banyak. Ya, oleh karena itu, ya para ulama ketika menyebutkan dari faidahnya, mereka menyatakan min fawaidil hadis. Di antara faidah hadis artinya sebatas yang bisa dijangkau oleh keilmuan seorang alim, ya adalah demikian. Tidak memberikan yakni batasan, ya, tetapi hanya menyebutkan bahwa di antara demikian. Sehingga kata beliau selanjutnya, tidaklah engkau melihat ya, yakni Al-Imam Sa'di rahimahullah kecuali beliau dalam keadaan sebagai seorang pembahas ya, membahas ilmu ya, atau sebagai pengajar atau sebagai penulis ya, au katiban ya, semakna dengan itu. Ini keadaan beliau rahimahullah, hari-harinya dipenuhi dengan yakni kesibukan dengan ilmu syar'i. Dan beliau rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah, termasuk di antara ya ulama yang diberikan oleh Allah kelebihan ya yafuku ya ghairahu ya minal ulama, yakni diberikan kelebihan keutamaan yang sehingga bisa unggul di atas para ulama yang lainnya di masanya. Diberikan keluasan dalam ilmu tafsir, demikian juga ya ilmu fikih, termasuk di antara karyanya Manhajus Salikin, kemudian ya usul fikih ya, kemudian qawaid fikhiyah, demikian juga pada cabang-cabang ilmu yang lainnya. Dan termasuk di antara yakni semangat beliau di dalam ilmu yakni bagaimana beliau berupaya untuk menelaah ya, karya-karya Al-Imam Ibnu Qayyim atau sebelumnya guru beliau Al-Imam Ibnu Taimiyah ya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian fawaid dan qawaid yang beliau dapatkan dikumpulkan di dalam satu kitab khusus. Dan ini sebuah ini perjalanan panjang ya, yang beliau tempuh. Karena kita ketahui karya-karya Syaikhul Islam demikian banyak, beliau telaah satu persatu. Demikian juga karya Al-Imam Ibnu Qayyim demikian banyak, kemudian beliau telaah satu persatu. Dan sebagian ulama menggambarkan tentang Al-Imam As-Sa'di ini, yakni tergabung pada diri beliau ketelitian dan ketajaman yang disifatkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan kelembutan serta kesabaran di dalam pembahasan yang itu disifatkan pada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini dari gambaran tentang keadaan karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdullah selanjutnya, wa inna min anfa'i mu'allafatihi al-akhirah allati lam tunshar ba'du kitabu فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. Dan termasuk di antara yang paling bermanfaat dari karya-karya tulis beliau yang al-akhirah, yang belakangan, yang sebelum-sebelumnya yang ini belum diterbitkan, adalah kitab Fathur Rahim Al-Malik Al-Allam tentang yani ilmu akidah, tauhid, akhlak dan hukum yang dipetik dari Al-Quran. Ini kitab yang kita pelajari. Hakadha sammahu al-muallifu بخط يده المثبت على طرة الكتاب. Demikian yang kitab ini dinamai oleh penulisnya dengan tulisan tangan beliau sendiri yang musbat, yang ditetapkan, yang beliau tetapkan ala turratil kitab. Yani turrah ini bagian tepi, ya, bagian tapi dari kitabnya. Ya, wasammahu fi maudin akhar. Dan beliau juga memberi judul yang lain ya pada tempat yang lainnya dengan judul Bustanul Muqinin wa Qurratu Uyunil Mu'minin. Taman orang-orang yang yakin dan kesejukan pandangan dari orang-orang yang beriman. Fahuma ismani li musamma wahid. Di mana dua judul ini ya untuk ya yang satu, yang dinamai satu ya. Artinya kitabnya satu ya, di sana ada dua nama. Dan ini hal yang banyak terjadi pada satu karya tulis. Ya, dari penulisnya sendiri terkadang memberikan judul ini, terkadang lain. Dan sebagian penulis tidak menetapkan judulnya, sehingga yang memberikan judul para yakni nasikhnya, ini yang mentranskrip kembali kemudian diberikan judul. Ini terjadi pula pada sebagian kitab ulama. وهو هذا الكتاب المختصر الذي جمع فيه مؤلفه على اختصاره ثلاثة فنون. Kitab itu, ya, ini kitab yang ada di hadapan kita ini yang sifatnya ikhtisar, ringkas, tetapi mengandungi di dalamnya, ya, yani al-mu'alif mengumpulkan dengan keadaan kitab yang ringkas ini tiga cabang ilmu. Ya, tiga cabang ilmu. Ahaduha, ya, salah satunya dari tiga perkara tersebut yakni ilmu tauhid wal aqaid, ilmu tentang tauhid dan akidah. Baik, yang kita ketahui bahwa tauhid ini lebih khusus kaitannya dengan pembahasan al-iman billah. Adapun aqaid, akidah lebih luas lagi cakupannya, mencakup ya rukun iman yang enam dengan cabang-cabangnya. Kemudian wasani, kandungan yang kedua, ilmu al-akhlaqi wal adab, ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Dan ini juga perkara yang penting, ya, di dalam syariat kita. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kemudian wasalis, yang ketiga, ilmu fiqhi. Ya, ilmu fiqih. Jelaskan di sini ibadatin wa muamalatin wa ghairiha, baik terkait dengan permasalahan ibadah-ibadah atau yang disebutkan dengan ibadah mahdhah oleh sebagian manusia, baik terkait dengan salat, ya, dan perkara-perkara yang mendahulinya, taharah, ya, demikian pula terkait dengan zakat, ya, puasa, haji. Demikian pula yang kaitannya dengan muamalat, baik itu terkait dengan jual beli, ya, ataupun yang berkaitan dengan pernikahan atau hibah atau wakaf atau yang lainnya, dan perkara-perkara yang lainnya dari yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Jadi ini tiga cabang ilmu yang dirangkum di dalam kitab yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, meskipun ya kitabnya ya tidak ya terlalu tebal, bahkan termasukin kriteria tipis gitu, tapi dari sisi kandungannya ya sudah mewakili dari perkara-perkara penting yang perlu untuk kita pelajari. Fahadihil fununu thalathah hiya ahammu ma yumkinu an yuhakkikahu al-muslim. Tiga cabang ilmu ini, ya, merupakan perkara paling penting yang seorang muslim, ya, tertuntut untuk mewujudkannya, ya, merealisasikannya, ya, dalam dirinya. Ini pemahaman tentang tiga cabang ilmu tersebut. Wa yashmaluha qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan mencakup, ya, tiga cabang ilmu tersebut apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ya kehendaki, Allah inginkan pada diri seseorang tersebut kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang tadi memahami, ya, urusan agamanya. Baik. Hadis siapa ini, Salih? Man yuridillahu bihi khairan sahabatnya Muawiyah yang meriwayatkan siapa? Siapa Abdul Aziz yang meriwayatkan? Saya cuma mengulang saja jawabannya. Siapa Ismail yang meriwayatkannya? Muttafaqun alaihi. Jadi cakupan dari hadis ini meliputi ilmu-ilmu tadi, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya seorang paham dalam urusan akidahnya, demikian juga paham dalam urusan ibadah, muamalah sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, demikian juga memahami tentang akhlak dan adab yang syar'i, ya, sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang yang betul-betul memahami perkara-perkara tadi benar-benar orang yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki kebaikan pada orang tadi. Faman hasala 'alaiha, barang siapa yang berhasil untuk memahami ya perkara-perkara tadi, ya tiga ilmu yang sangat penting ini, falyabshir, ya, maka hendaklah dia bergembira bi annallaha qad arada bi khairan wa faqqahahu fid dini, maka hendaklah dia bergembira, ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki pada dirinya kebaikan dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya seorang yang memahami urusan agamanya. Kemudian waqad saddarahu al-muallifu bi tafsiri ba'di al-asma'il husna tabarrukan biha wa tayammunan bi ma'aniha. Dan al-muallif al-imam as-sa'di rahimahullah saddarahu, ini telah mengawali kitabnya, mana saddarahu, dengan penjelasan sebagian dari al-asma'ul husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Apa tujuannya? Tabarrukan biha, dalam rangka mengharap keberkahan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Tayammunan bima'aniha, demikian juga mengharapkan ya keberuntungan dengan memahami makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tsumma istarsala yadhkuru masail al-kitab bi'ibaratin jazlatin wadhihah. Kemudian ya, berlanjut, ya, beliau menyebutkan masail al-kitab, masalah-masalah atau pembahasan-pembahasan pada kitab ini dengan ibarat, yakni ungkapan-ungkapan yang jazlah, ya, jazilah, yang yakni berbobot, ya, bernilai ilmu yang banyak, wadihah, dan jelas, mudah untuk dipahami. Ya, dan demikian, ya, kalau kita melihat karya-karya para ulama, ya, mereka menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, ya, tidak dengan bahasa-bahasa yang harus setiap kata membuka kamus, ya, dan demikian. Kita lihat, ya, karya-karya para ulama kita yang masih hidup, ya, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Syekh Ubaid, Syekh Rabi', kitab-kitab yang sangat mudah, ya, biidznillah ta'ala untuk kita memahami kandungannya. Kemudian waqad khadamahu fadilatu doktor Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr الأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وذلك بمقابلته على أصوله وتصحيح عبارته وعزو آيته وتخريج أحاديثه ووضع فهارسه وغير ذلك مما زاده وضوحا وقرب فوائده. Dan Fadilatul Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, yang beliau putra dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, telah berkhidmat dia terhadap kitab ini. Ya, beliau adalah seorang ustaz di Jamiah Islamiyah, kalau istilah ustaz ya, maksudnya profesor begitu ya. Kalau ustaz di Indonesia kan profesor ya, istilah ustaz ya maksudnya profesor Jamiah Islamiyah di Madinah Munawwarah. Istilah Madinah Munawwarah ditanbih oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Ini istilah yang tidak benar. Ya, membatasi Munawwarah untuk kota Madinah saja. Kenapa? Ya, supaya diketahui setiap tempat ya yang sampai padanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Munawwarah ya, terterangi, tercahayai dengan sunnah beliau. Ini. Sehingga pembatasan istilah Munawwarah untuk kota Madinah ini tidak tepat. Apa khidmat yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dengan beliau? Ini melakukan muqabalah, yakni dibandingkan, diteliti kembali kepada asal dari kitab ini yang masih berupa manuskrip tulisan tangan. Ya, kemudian di tashih ya, dari ungkapan-ungkapannya dibetulkan yang kurang tepat. Kemudian ya, ayat-ayatnya disebutkan ya, ayat dari surat apa, ayat keberapa. Kemudian takhrij hadis-hadisnya ya, diriwayatkan siapa ya, dengan jika membutuhkan penomorannya. Kemudian diletakkan atau diberikan yakni daftar isi. Ini juga perkara yang sangat membantu untuk kita bisa mengetahui kandungan sebuah kitab ya, tidak perlu untuk membaca halaman per halaman ya, untuk secara cepat bisa melihat kepada daftar isi. Dan hal-hal yang lainnya yang ditemui oleh beliau ya, dari perkara yang semakin menambah kejelasan dan mendekatkan kepada faidah-faidah yang ada pada ilmu ini. فجزاه الله خيرا على ما خدم به هذا المعلف الجليل atau هذا المعلف الجليل وأثابه على ذلك. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan atas apa yang telah diupayakan oleh al-muallif ya, di dalam membantu umat di dalam pemahaman terhadap syariat ini. Wa'athabahu ala dhalik, dan semoga diberikan pahala atas upayanya tersebut. Kemudian hal yang perlu untuk diketahui terkait dengan Syekh Abdul Razak Al-Badr, yang mungkin diantara antum ya, sering mendengar kalau beliau ya, sering diundang oleh yayasan hizbiyah di negeri kita ataupun di beberapa negeri yang lain. Ya, termasuk kalau di Indonesia, yayasan apa? Ya, Turots, ya, dengan cabang-cabangnya yang ada di negeri kita. Demikian pula yang ada di Kuwait, ya, yang ada di Emirat, dari yayasan-yayasan Hizbiyah. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok para ulama, ya, mereka tidak berbicara atau tidak membicarakan tentang Syekh Abdul Razak ini. Ya, jawabannya, penjelasannya bahwa selama baik orang yang mendatangi, ya, tempat-tempat hizbiyah tersebut tidak menunjukkan yakni sikap pembelaan, ya, terhadap, ya, yakni kelompok-kelompok hizbiyah tersebut, atau meletakkan atau membuat kaidah-kaidah, ya, untuk membenarkan perbuatannya, maka para ulama diam. Ya. Jadi ketika ditanya apakah, ya, mengambil ilmu dari orang yang semisal itu, mereka tidak menasihatkan, ya, tidak menasihatkan untuk mengambil ilmu dari orang yang semisal itu. Ya. Dan untuk kita ketahui bahwa kitab yang ada di hadapan kita ini bukan karya Syekh Abdul Razak, tapi siapa? As-Sa'di rahimahullah. Kemudian di antara alasan Syekh Abdul Razak mendatangi, ya, markas-markas hizbiyah itu bahwa mereka menerima persyaratan yang saya syaratkan, katanya seperti itu. Ya, sehingga, ya, ilmu disebarkan kepada siapa saja yang menginginkannya. Ya, ketika mereka mengundang dan mereka menunjukkan semangat untuk, ya, menerima penyampaian saya, maka disampaikan. Ya, bersamaan kita ketahui, ya, bahwa langkah atau tindakan yang semisal ini termasuk di antara pukulan, ya, yang dilakukan oleh mereka orang-orang hizbiyah terhadap salafiyah, ya, terhadap dakwah salafiyah. Ya. Di antaranya ungkapan mereka, andai kami ini sebagai orang-orang hizbiyah, berarti Syekh Abdul Razak juga dikatakan hizbi, muttadi, ya, itu ungkapan mereka. Ya. Dan ternyata jika dilihat, diperhatikan bahwa persyaratan-persyaratan, ya, yang diberikan oleh Syekh Abdul Razak sesuatu yang sifatnya umum, ya, sesuatu yang sifatnya umum yang mereka sendiri tentunya enggak keberatan dengan persyaratan-persyaratan itu, ya, sebagai contoh pelajaran, ya, ya, terkait dengan Dr. Muhammad Ibn Hadi. Ya, ini sebagai contoh saja, ya. Ya. Dulu, ya, dia pernah diundang oleh Ihya At-Turaj. Pernah diundang oleh Ihya At-Turaj. Kemudian didatangi di rumahnya, ya, Dr. Muhammad Ibn Hadi ketika itu, ya, Allah alam kalau sekarang, ya, mempersyaratkan bahwa saya akan datang, tapi dengan syarat pertama bahwa saya yang memegang soal-soal itu. Dia tidak di apa panitia yang menanyakan pilih soalnya itu. Saya yang memegang semua soal itu. Ya. Dan saya di sana akan menjelaskan tentang kesesatan Ihya At-Turaj. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, saya akan menjawabnya. Ya. Ingat ini, ya, cerita dulu, ya. Ya, cerita tentang Dr. Muhammad Ibn Hadi dulu. Ya. Nah, bagaimana dengan persyaratan ini? Diterima? Kata utusan dari Ihya Turat ini, ya, nanti tinggal nunggu waktunya Syekh. Sekian waktu berlalu sampai akhirnya tidak ada lagi yang datang. Ini sama menunjukkan sekali lagi bahwa seandainya persyaratan yang diberikan itu betul-betul, ya, persyaratan yang berat bagi mereka. Ya, contoh misalnya, ya, muhadhar yang akan disampaikan, ya, berkaitan dengan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di masa kita. Ya, baik itu Ikhwanul Musliminnya, ya, Ihya Uturatnya, kemudian Sururiyahnya. Kira-kira diundang enggak ini? Sama saja semisal dengan yang lain yang pernah datang ke Ihya Uturat di Indonesia, ya, Dr. Sulaiman Ruhaili. Baik. Ya. Ceramah-ceramah yang disampaikan sifatnya umum ketika di Indonesia, di Jakarta sana, menyampaikan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kebanyakan yang disampaikan masalah akhlak, masalah yang hatta kita mungkin, ya, berceramah di tempat-tempat orang-orang sufi, ya. Kalau membacakan tentang masalah adab akhlak, enggak ada penentangan, ya, seperti itu. Nah, ini keadaannya seperti itu. Sehingga, ya, sekali lagi, ya, keberadaan seorang yang dikenal sebagai seorang salafi, kemudian mendatangi tempat-tempat hizbi, ya, ini merupakan pukulan tersendiri bagi dakwah salafiyah. Oleh karenanya, ya, Syekh Arafat Al-Muhammadi ketika ditanya, ya, tentang Syekh Abdul Razak, beliau memberikan jawaban sebagaimana yang, ya, disampaikan oleh para ulama. Ini sifatnya nukil, bahwa mereka, para ulama, tidak merekomendasi untuk mengambil ilmu darinya. Dipahami ini? Ya. Kemudian, wa'ala kullin fa mukhbir al-kitab yafuku manzarahu wa mara'in kaman sami'a. Ala kulli hal, pemberi kabar tentang kitab, ya, pandangannya itu lebih jauh, lebih tinggi, dan tidaklah, ya, yang melihat sebagaimana yang mendengar. Wa inni ahuzu ikhwani wa abna'i at-tullab ala dirasatihi wa an-nahli min ma'inihi. Dan, ya, aku, yani, mendorong, memotivasi saudara-saudaraku, demikian pula anak-anakku, para tulab, untuk benar-benar mempelajarinya dan, ya, menimba, ya, dari mata airnya, mata air ilmu yang ada pada kitab ini. Fa in salaha niyyati mu'allibihi wa ikhlasihi wa la nuzakki 'ala Allahi ahadan laha dakhlun kabirun fi husulil fa'idati wa kurbil intifa'i. Karena sungguhnya kebaikan niat dari penulisnya dan keikhlasannya, dan, ya, kami tidak mentazkiyah seorang, ya, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan penulis ini memiliki, yakni, peran yang besar untuk tersampaikannya faidah dan pengambilan manfaat dari apa yang ditulisnya. Yakni bagaimana bisa bermanfaat sebuah karya tulis ini, sangat sangat besar pengaruh keikhlasan niat dari penulisnya. Oleh karena itu, ya, termasuk di antara yang dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang berkaitan dengan Al-Imam An-Nawawi, ya, bahwa kitab beliau secara khusus seperti kitab Riyadhus Salihin, ya, hampir di setiap masjid-masjid kaum muslimin, bukan hanya di kalangan salafiyin, ya, ahli sunnah wal jamaah, ya, hampir di setiap kaum muslimin di masjid-masjid mereka, bahkan di rumah-rumah mereka, memiliki kitab apa, Riyadhus Salihin. Dan ini kata beliau, ya, semoga ini menjadi alamat, ya, keikhlasan penulisnya, ya, alamat akan keikhlasan penulisnya. Nah, demikian juga ketika ditanyakan kepada Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau menulis kitab Muwatta'nya. Karena sebelum beliau itu sudah ada para ulama yang mendahuluinya yang menulis kitab Muwatta'. Ya. Jadi Al-Muwatta'at ini banyak, ya. Sebagian muridnya ya Syekhun, bukankah para ulama sudah banyak yang menulis kitab Muwatta'? Ya, kata beliau ya rahimahullah, ya, ma kana lillahi baq, ya, ma kana lillahi baqin, apa-apa yang itu lillah, ya, semata-mata mencari pahala balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu yang akan kekal, yang akan kekal dan memberikan manfaat kepada manusia. Ya, fa amma az-zabad fayadhhabu jufaa, adapun sampah, ya, atau buih, maka tentu akan hilang beserta dengan aliran banjir. Ya, oleh karena itu, ya, semangat bagi kita semua untuk betul-betul menata niat kita di dalam mempelajari ilmu, demikian juga hal-hal yang terkait dengannya, dengan harapan semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah hingga ajal menjemput kita. Kemudian wabillahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala pemberi taufik. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga dan para sahabatnya. Wa katabahu al-fakir ila Allah Abdullah ibn Abdul Aziz bin Akil, rais al-hayyah daimah di majlis al-qadha al-a'la sabiqan. Jadi beliau yang dulunya sebagai mantan pimpinan dari hayyah daimah, ya, komisi tetap dari majlis kehakiman tinggi atau pengadilan tinggi kalau di tempat kita. Ini kedudukan beliau. Jadi beliau termasuk di antara murid-murid Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kemudian insyaallah pada kesempatan datang kita akan masuk di pembukaan dari Al-Imam Sa'di pada halaman 19. Jadi untuk mukadimah dari Syekh Abdul Razak kita lewati, insyaallah sudah tercukupi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.